Mitra bisnis, Indonesia disebut telah memiliki mimpi yang salah sejak tahun 70-an. Dengan kekayaan alam melimpah, Indonesia seharusnya menjadi negara industri berbasis pertanian, tapi nyatanya kita semakin bergantung pada impor untuk komoditas pertanian, dan juga lahan-lahan pertanian semakin menyusut beralih fungsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Menteri Pertanian Suswono. Pak Suswono, bagaimana komentarnya? Kalau memang ada volume impor peningkatan pangan, ya kita harus akui bahwa yang volumenya naik. Dan tentu saja karena penduduk kita juga meningkat, meskipun produksi meningkat, tetapi memang kelihatannya belum bisa juga mengimbangi tentang kebutuhan pangan yang semakin tinggi gitu ya. Khususnya pangan olahan apalagi ya, yang diimpor itu ya, ataupun buah-buahan. Ya, tetapi sekali lagi sebetulnya kalau dari sisi volume, bahkan kalau dari sisi sektor pertanian sendiri, neraca perdagangan kita masih surplus ya, sekitar 20 miliar US dollar. Ini kalau kita bicara pertanian secara keseluruhan, karena kita punya keunggulan di perkebunan misalnya. Artinya kita ada produk-produk yang memang terpaksa kita impor untuk memperkuat katakanlah ketahanan pangan atau stok pangan. Ya. Ada yang karena memang kebutuhan konsumen, di mana ada produk-produk yang tidak dihasilkan di daerah tropis, nah sehingga kita perlu ada tambahan impor. Ada juga yang karena faktor resiprokal, karena ada tuntutan dari Pakistan misalnya mau mengimpor CPO, tapi dengan syarat serukinonya diterima oleh Indonesia. Nah, seperti itu. Tapi kita harus mewaspadai ya, bahwa ke depan persoalan pangan ini akan dapat ancaman, ya saya sepakat itu benar. Kenapa? Karena salah satunya adalah lahanan pertanian kita ini terjadi defisit rata-rata 60 ribu hektar per tahun ya, karena yang terkonversi lebih dari 100 ribuan, sementara kemampuan kita mencetak sawah dan sekitar 40 sampai 50 ribu hektar. Tentu saja kita berarti defisit di situ. Nah, tentu saja ini yang memang harus diwaspadai, bahwa kenapa persoalan lahan pertanian menyusut, ya fakta di lapangan terjadinya fragmentasi lahan yang kemudian menjadikan lahan itu tidak lagi efisien untuk bertani, akhirnya petani kemudian menjual lahannya. Seperti itu yang terjadi di lapangan. Apakah menurut Bapak sektor pertanian kita sekarang lebih baik dari zaman Pak Soeharto? Ya sekarang zaman Pak Harto produksinya berapa dan sekarang berapa, kan bisa kita bandingkan. Produktivitas sekarang per hektar bisa mencapai 5,1 ton per hektar ya. Tentu pada zaman Pak Soeharto belum sampai, 4 ton pun belum nyampe per hektar begitu. Cuma kan waktu itu luas lahannya mendukung dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada pada waktu itu. Jadi kita memang tidak bisa untuk membandingkan, situasinya pasti sudah berbeda. Dulu lahannya cukup luas per petani. Zaman kakek saya mempunyai 10 hektar. Ini seorang rumah tangga petani bisa sampai lahannya 10 hektar. Tapi kalau sekarang hanya 0,3 hektar. Karena terfragmentasi tadi menjadi lebih sempit lagi, karena begitu orang tuanya meninggal, sering kemudian sawah pun dibagi-bagi ke anak-anaknya. Terus begitulah turun-temurun, sehingga yang terjadi sekarang rata-rata hanya 0,3. Artinya berarti apa? Banyak yang cuma 1.000, 2.000 meter. Tentu tidak efisien lagi yang bertani. Coba bandingkan dengan Thailand. Thailand, luas lahan panennya itu 9 juta hektar. Indonesia 13,5, artinya hanya 1,5 kali dari Thailand. Padahal penduduk Indonesia hampir 4 kali dari Thailand. Artinya apa? Kalau Thailand sekarang bisa ekspor, karena memang lahannya mencukupi. Nah, Indonesia dengan 13,5 itu pas-pasan. Kalau data BPS kan kita surplus di angka sekitar 6 juta ton beras. Ya. Artinya masih dari sisi yang untuk pangan pokoknya, untuk beras ini kita relatif masih aman, masih surplus. Nah, sering kadang-kadang kemudian dihadapkan loh, kalau memang aman kenapa Bulog impor? Nah, Bulog ini lebih untuk stok pangan ya. Nah, tentu Bulog diharapkan bisa menyerap dari dalam negeri, tetapi kalau ternyata dari dalam negeri kurang, maka pilihannya adalah untuk menambah stok pangan yang kuat, ya salah satunya dengan jalan impor. Tapi bahwa sekarang kalau kita lihat produktivitas kita sekarang tertinggi. Di negara-negara ASEAN pun kita tertinggi. Dulu sering sekali stasiun televisi menayangkan kelompok pencapir, penyuluhan pertanian, dan lain-lain. Kenapa sekarang tidak ada lagi, Pak? Pertama tentu penyuluh-penyuluh ini masih bekerja ya. Di beberapa daerah juga model-modelnya mungkin tidak seperti kayak kelompok pencapir dulu, tetapi bahwa kita punya kelompok-kelompok tani yang namanya Kapoktan ya, gabungan kelompok tani. Mereka kan intens juga bertemu dengan penyuluh. Nah, yang kedua, sekarang ini petani sudah bisa mengakses langsung misalnya di daerahnya sendiri, kita bisa melihat tanaman apa yang cocok, kapan menanamnya, ya kemudian bagaimana penggunaan pupuknya, itu sudah bisa melalui HP, Pak. Tinggal SMS nanti ke nomor yang sudah disosialisasikan oleh para penyuluh. Jadi tidak perlu mesti ketemu langsung. Ya, jadi ini adalah upaya-upaya kita untuk bagaimana ada akselerasi untuk bisa apa yang telah dihasilkan oleh Litbang ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh para petani-petani kita. Tapi sekali lagi ya, persoalan utama sekarang ini petani ini adalah petani yang memang miskin secara struktural karena lahannya sempit. Oleh karena itu tentu reforma agraria menjadi sangat penting. Paling tidak tambahan akses terhadap lahan ya bagi petani ini memang sangat diperlukan. Idealnya minimal per petani itu 2 hektar minimal. Nah, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah yang akan datang, apalagi sudah ada janji dalam kampanye akan menambah lahan pertanian ya, tentu saja ini harus disambut baik ya supaya betul-betul bisa terwujud. Demikian Menteri Pertanian Suswono, Seko de Lumenta.